So, kita naik kereta malam sama-sama dulu. Ada yang mau ikut saya ke Kediri naik kereta? Ya. Hey. Sonata. Kereta jurusan Rembang Kediri siap berangkat, bro.